Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita melangsungkan kajian kita membaca risalah sifat-sifat seorang da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan. Kalau tidak secara keseluruhan, sebagiannya barakallahu fikum. As-sifatu as-sadisata asyrata. Sifat yang ke-16. Qala rahimahullahu ta'ala al-hirsu ala nailil hikmati allati arshada ilaiha al-Qur'anul Karim. Semangat untuk mendapatkan sifat al-hikmah, bijaksana di dalam ad-da'wah yang telah dibimbingkan oleh al-Qur'anul Karim. Wa mujanabatu taqri' wat tandid bil mad'u awil mad'uwin illa fi mawdi'ihi. Menjauhkan sikap-sikap atau suara keras kasar ya kepada mad'u atau mad'uwin, kecuali ya sikap keras fi maudhi'ihi pada tempatnya. Faqad yakunul khasmu mustahtiran wa mutahawwiran. Terkadang mad'u itu ada yang bersifat ceroboh. Wa mutahawwiran, sembrono, tahawur. Fayambagi antusta'mala ma'ahu syiddatu. Terkadang pas, cocok, pantas untuk dipergunakan syiddah. Ya. Allahu yanzajir wa yartadi' wa yash'ur anna al-izzata li ahli al-iman. Kata beliau, semoga dia bisa tertahan, kemudian tercegahkan, terhentikan dari sikap-sikap sembrono dan ceroboh tersebut, lalu kemudian dia yash'ur, yaitu punya perasaan atau rasa agar mengetahui kalau izzah, kewibawaan dan kemuliaan itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, wa da'wati ilaih, dan berdakwah kepadanya. Bab ini tentu pelajaran yang sangat berharga, yaitu meletakkan kebaikan itu kepada orang yang baik. Terkadang sering di saat bersikap baik, ternyata orangnya laim. Laim itu ya bersifat berakhlak jelek dan buruk. Ya, ketika Anda berbuat baik padanya, ternyata menyimpan berbagai macam bentuk dendam. Tunggu. Ya, dipanggil, dinasihati, diingatkan, afwan ya akhi, ini salah. Barakallahu fikum, menghilangkan muru'ah Anda sebagai seorang da'i ilallah. Misalkan dia berperilaku baik dan bagus, tapi orangnya laim, jiwanya jelek, berjiwa buruk, barakallahu fikum. Sehingga kebaikan ini, rahimani wa rahimakumullah, dianggap menyinggung dia, menjatuhkan dia, mencela dia, menghinakan dia, merendahkan dia. Padahal saudaranya itu, sang da'i ini sedang mengingatkan sebuah kebaikan yang memang benar dikerjakan dan dilakukan. Tapi sekali lagi, orangnya laim. Maka jangan antum heran kalau suatu saat dan suatu ketika orang yang banyak tahu tentang dirinya menjadi sasaran pertama kali dalam celaan, dalam kebencian, dalam kecacimakian, dalam dendamnya, barakallahu fikum. Karena orangnya laim, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka orang yang punya jiwa seperti ini, ya memang pantas untuk syiddah, sikap tegas padanya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kalau padanya ahlul khair, menerima ikhlasan lillahi azza wa jalla, bukan orang yang punya jiwa la'i, memang baik, Allah berikan pada dirinya, barakallahu fikum, ya, yang diistilahkan dengan nafas yang tayyibah, bukan jiwa yang dani'ah, dalam bahasa Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bukan jiwa yang syurur, jahat, barakallahu fikum, tidak perlu dengan kita meneriakinya atau barakallahu fikum dengan marah kepadanya, cukup dengan membimbing, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar orang-orang yang laim ini, punya jiwa ini yang jelek dan buruk ini, menyadari bahwa iz yang Anda akan cari dari manusia-manusia, Anda anggap bahwa mereka-mereka ini pengikut-pengikut Anda, ini pemegang iz, menjadikan Anda mulia, menjadikan Anda terhormat. Enggak. Barakallahu fikum. Agar dia tahu dan merasa bahwa kemuliaan, kewibawaan, keagungan itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman maksudnya orang-orang yang memang benar-benar menyerukan di atas keikhlasan, imannya benar dan berdakwah kepadanya dengan penuh keikhlasan, maka inilah dia orang-orang yang mulia, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Qala ay Musa alaihi salatu wassalam, laqad 'alimta, sungguh Anda itu sudah mengetahui wahai Fir'aun. Anda tahu apa itu ma anzala haula, Tidak ada yang menurunkan haula mu'jizat-mu'jizat itu illa rabbus samawati wal ard, kecuali penguasa, pemilik, pencipta, pengatur langit dan bumi. Anda tahu itu, ya? Barakallahu fikum. Basaira sebagai bukti-bukti datangnya dari Rabb. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku meyakinimu, yakin bahwa anda wahai Fir'aun hancur, akan hancur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini sebuah ucapan yang keluar dari seorang pemberani, syaja'ah. Dan keberanian yang hakiki itu merupakan hasil dari pembentukan tauhid yang benar, akidah yang murni, barakallahu fikum, sehingga benar-benar melahirkan kalau dia jadi pahlawan-pahlawan yang tangguh, punya sifat pemberani, maka keberanian yang ada pada dirinya benar-benar, barakallahu fikum, hakiki. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa ucapan dari utusan-utusan Allah Azza wa Jalla di hadapan orang-orang yang menentang dakwah ini. Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan bahwa pemilik kemuliaan itu yang berhak mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan adalah ahlul iman. Walaupun mungkin dia itu adalah rendah taraf hidupnya, ya, jadi ya tukang sapu, barakallahu fikum, di jalan, atau bar tukang mandikan motor, mobil, atau barakallahu fikum dia tukang bangunan, tukang batu, tukang kayu. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi selama orang itu benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia punya kewibawaan. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengecam, menantang siapapun yang mencela, mencerca, menyakiti, memusuhi orang-orang yang seperti itu. Seperti di dalam hadis qudsi yang kita sudah menghafal semuanya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku. Siapa itu aulia Allah? Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ala inna aulia Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah awliya Allah. Siapa saja yang menyakitinya dengan kata-kata, dengan ucap, dengan perbuatan, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan akan peperangan bersamanya. Wa man harabahullah, ya tentu siapa saja yang Allah perangi, ma'asyira al-ikhwa muslimin dan muslimat, mas pasti akan patah segala-galanya. Tidak akan punya kemampuan, barakallahu fikum. Kalau kita membaca tentang kisah para pendahulu kita yang soleh, kita akan menemukan, barakallahu fikum, keberanian yang sangat-sangat tangguh. Iz, barakallahu fikum. Ustaz Mu'ad ada beliau. Ustaz Mu'ad, ana pinjam sebentar. Akhud lakum mithalan, seorang muhid mukmin di hadapan barakallahu fikum musuh-musuh Allah azza wa jalla, kisah Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu di saat menghadapi Rustum, yaitu pemimpin kerajaan Persia di saat itu. Negara Persia di saat itu penuh dengan kemegahan hidup, yaitu tingkat pengamanan dan keamanan yang sangat-sangat tinggi. Senjata-senjata barakallahu fikum, kemegahan. Rib'i sebagai utusan dari kaum mukminin di saat itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menghadap Rustum barakallahu fikum. Di depan istana yang antum tahu sendiri yang namanya gerbang menuju singgasana yang tempat duduknya Rustum penuh dengan emas barakallahu fikum. Bantal-bantalnya, permadaninya. Rib'i dengan menunggang kuda, lalu kemudian pedangnya bersarung, ya apa namanya, pakaian yang sudah usang. Masuk, kemudian terus berjalan dengan kudanya dengan menginjak-injak permadani. Barakallahu fikum. Ketika sampai mendekati barakallahu fik, disuruh turun. Inzil, turun. Tidak turun, terus jalan. Sampai kemudian menghadapi barakallahu fikum, ya, utusannya, artinya utusan Rustum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, turun. Bantal diambil, dua bantal kemudian dipecah dengan pedangnya, diikat apa namanya kudanya. Lah subhanallah, mereka tidak mampu untuk kemudian menahan seorang prajurit barakallahu fikum seorang diri masuk ke kem mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mereka mengatakan, ya penjaga-penjaga, antum tahu sendiri bagaimana sebuah kerajaan besar, kemajuan, tentu tingkat keamanannya luar biasa tingginya. Dia mencoba untuk mengatakan, do' silah, lepas pedangmu. Apa kata beliau? Saya datang tidak untuk meletakkan pedang. Kalian yang memanggil saya datang dalam, ya, lalu Anda menyuruh saya untuk meletakkan pedang saya. Kalian yang memanggil saya. Maka kalau kalian tidak membiarkan saya akan balik. Coba antum bayangkan, seorang diri barakallahu fikum, ya, di tempat sebuah kerajaan yang sedemikian rupa. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi kata Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, kalian yang mengundang saya. Kalau kalian tidak membiarkan aku datang sebagaimana aku yang apa yang aku maukan, saya kembali. Coba. Mereka, para pengawal-pengawal, para barakallahu fikum, tentara-tentara itu memberitahukan kepada Rustum. Fa'adhinalah, diizinkanlah masuk barakallahu fikum. Hal huwa illa rajul. Dia ya cuma seorang saja. Sudah itu berangkat. Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu mendekati barakallahu fikum jalan. Artinya berjalan menuju Rustum. Tidak dia melewati ya berbagai macam permadani kecuali di sobek-sobek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak dia meninggalkan ruangan, ya masuk, ada ruangannya nanti, masuk lagi, penuh dengan itu, kecuali afsadahu, dia rusak. Ya lapis emas semuanya, barakallahu fikum. Di saat mendekat Rustum, dipersilahkan duduk, ya disambut di atas hamparan emas, wajalasa alal ard. Tapi beliau memilih duduk di tanah. Artinya di apa namanya? Tidak di atas hamparan itu barakallahu fikum. Mereka bertanya, "Ma hamalaka ala hadha?" Apa yang membawa Anda untuk melakukan hal ini? Jawaban Rib'i, "Sesungguhnya kami tidak akan mau duduk di atas permadani kalian." Allahu Akbar. Lalu kemudian Rustum bertanya, "Anda datang ini untuk apa?" Maka Rib'i menjawab bahwa Allahu Azza wa Jalla yang mengutus kami untuk mengeluarkan manusia, siapa saja yang Allah kehendaki, ya man sya, siapa saja yang mau, dari beribadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Dari kesempitan hidup dunia menuju keluasan hidup dunia dan akhirat. Dari mengeluarkan dari kezaliman agama menuju keadilan al-Islam. Maka kami diutus dengan membawa agamanya menuju semua makhluk agar mereka mau memeluk agamanya. Barang siapa yang mau menerima dari kami, maka kami biarkan. Itu yang kami harapkan. Kami akan balik. Kami tinggalkan negerinya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata tidak mau masuk ke dalam Islam, kami akan perangi dia selama-lamanya. Sampai kemudian kami menuju janji Allah. Ini seorang diri loh. Di hadapan barakallahu fikum raja dengan melalui pengawalan-pengawalan yang sangat ketat. Lah, tentu kalau orang yang tidak punya jiwa berani yang benar-benar hakiki ya ketar-ketir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an untuk melewati para penjaga-penjaga tersebut. Barakallahu fikum. Namun itulah dia. Izzah itu adalah miliknya orang-orang yang beriman. Kemudian barakallahu fikum. Kalau dia masuk Islam, kami biarkan. Dia negerinya biar dikelola oleh dia. Ya. Tapi kalau dia tidak mau masuk ke dalam Islam, aba, kami akan perangi sampai kami mendapatkan janji-janji Allah. Mendengar hal begitu, barakallahu fikum, ya. Qala, Rustum bertanya, "Wa ma mau'udullah?" Apa sih janji-janji Allah itu? Qala al-jannah, surga, liman mata ala kita liman abah. Surga bagi orang yang terbunuh dalam memerangi orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. wadzafar liman baqiyah, dan akan keberuntungan, kemenangan bagi orang yang tidak, artinya terbunuh. Barakallahu fikum. Kata Rustum, iya, saya dengar ucapan kalian. Barakallahu fikum. Minta tenggang waktu untuk kemudian berpikir. Kasih waktu. Ya. Kata Beribi, naam. Berapa hari? Berapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yauman atau yaumain? Qala la, kata Rustum, tidak. Ya. Sampai kami mengumpulkan orang-orang yang ahlul ra'i. Setelah itu, beliau barakallahu fikum menjelaskan rib'i termasuk dari jalan kami. Dan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan para pemimpin-pemimpin kami bersikap terhadap musuh-musuh Allah, musuh-musuh kami tidak memberikan tenggang waktu kecuali 3 hari. 3 hari diberikan untuk mengambil keputusan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, Anda milih Islam atau membayar ya upeti atau perang? Pilihan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah selesai pembicaraan, barakallahu fikum, qala asayyiduhum anta, apakah Anda ini adalah pemimpin mereka muslimin? Apakah Anda ini pimpinan dari kaum mukminin? Apa kata Rib'i? Dia utusan. Tapi antum lihat, barakallahu fikum. Lah, kalau seorang diri keberaniannya seperti itu, ya tentu kan lawanlah berpikir lagi. Coba sekarang ditanya ini. Anta sayyiduh? Anda ini sebagai kepalanya, pimpinannya, pemimpin? Qalalah, tidak. Walakinnal muslimin kal jasadi ba'duhum min ba'din yujiru adnahum ala a'lahum. Allahu Akbar. Akan tetapi kaum muslimin itu bagaikan satu jasad. Sebagiannya melindungi sebagian yang lain, yang bawah melindungi yang di atas. Subhanallah. Dan bagaimana tidak gentar musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Termasuk Rustum ketika melihat dan kejadian itu. Rahimani wa rahimakumullah, diceritakan ia maju mundur. Mau masuk ke dalam al-Islam. Menghadapi orang-orang yang seperti itu jiwanya. Sekali lagi, keberanian itu merupakan hasil pembentukan akidah yang benar. Tauhid yang murni. Barakallahu fikum. Keberanian yang hakiki itu di situ dia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat menghadapi kobaran api. Lah itu kan butuh keberanian. Sudah dalam kondisi ia tinggal dibuang. Dilempar ke dalam kobaran api. Rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu menghadapi seperti itu adalah butuh keberanian yang sangat besar. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bagaimana bentuknya? Bahwa dia berani menghadapinya dengan pembentukan akidah yang benar dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Madza qala? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menghadapi kobaran api, mereka, ya kita tidak usahlah sampai menggunung, ya kayunya. Barakallahu fikum. Kecil dan bentuk api unggun, ya terkadang tidak kuat kita duduk dekat. Bagaimana lagi kalau sekiranya Ya, penduduk negeri harus mengumpulkan kayu-kayu kemudian disulut dengan api. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk ke dalam api dilempar dengan manjaniq. Taper raksasa untuk kemudian melempar Nabi Ibrahim ke dalam barakallahu fikum api. Maka kalimat keberanian yang itu merupakan hasil pembentukan akidah terlihat dari ucapan beliau alaihi salatu wassalam, qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat kemudian orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat Nabi, di dalamnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat kemudian ditakut-takuti bahwa lawan sudah bersatu, sudah segala-galanya, ternyata tidak ada kecuali menambah keimanan atas barakallahu fikum teroran itu rahimani wa rahimakumullah, terlihat di saat mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan di dunia ini bahwa kewibawaan itu adalah milik orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita didik diri kita, kemudian mendidik putra-putri ahlus sunnati wal jamaah muslimin dan muslimat di atas akidah ini agar melahirkan kesiapan di dalam hidup. Karena hidup ini akan dilalui oleh berbagai macam ujian-ujian. Akan disebutkan pada sifat yang keberikutnya. As-sifatu sabi'ata ashrata. Jazakumullah khair Ustaz. Kathratul ihtimali wa quwwatu sabri. Barakallahu fikum. Banyak menanggung, ay siap maksudnya, menanggung ihtimal. Wa quwwatu sabri, dan kesabaran yang kuat. Seorang da'i ilallah berarti kan dia sudah naik ke tangga sekian. Di tengah barakallahu fikum saudara-saudaranya. Kalau sudah naik ke tangga sekian, artinya bahwa dia lebih dari yang lain, artinya di atas. Namanya di atas, ya harus akan lebih banyak dikenai oleh terpaan angin barakallahu fikum dan berbagai macam bentuk ujian. Semakin besar seseorang, tentu besarnya seseorang di dalam dakwah ini, di saat kemudian tinggi tingkat ubudiyahnya zahiran wa batina lillahi azza wa jal. Maka ketika semakin besar orang di dalam dakwah ini, sekali lagi, bukan kemudian besar barakallahu fikum karena banyak yang mengikuti dia, banyak yang mengeluh-elukan dia, yang bukan. Artinya besar dalam pembentukan ketaatan kepribadiannya kepada Allah, keistiqomahan dia kepada Allah, sehingga menjadi orang yang besar barakallahu fikum. Nah, tentu orang besar itu akan mendapatkan ujian yang besar pula. Oleh karena itu dia harus memiliki kesiapan untuk menanggung, memikul barakallahu fikum. Dia harus punya jiwa lapang, sabar. Id inna man ikhtara li nafsihi tariqal anbiya fala budda ayyanalahu minal adha. Kata beliau, Sebab siapapun yang memilih buat dirinya jalan para nabi, siapapun yang memilih buat dirinya jalan para nabi, maka pasti akan mengenai dia minal adza, berbagai macam gangguan adza, yaitu gangguan barakallahu fikum. Nah, gangguan ini menuntut dan memanggil bahwa dia butuh bersamanya ila syahnatin kabiratin minas sabar, yaitu modal muatan kemuatan besar dari kesabaran. Yasta'inu biha ala adai wajibihi, satu, wa injazi muhimmatihi, untuk menjadikan sebagai penopang kesabaran yang ada pada dirinya itu, dijadikan sebagai penopang terlaksananya kewajiban-kewajiban dia dan berhasilnya dia di dalam menunaikan. Lolos berhasil dalam menunaikan tugas-tugasnya barakallahu fikum. Ini terkait dengan sifat yang ke-17. Seorang dai harus memiliki jiwa yang besar. Apalagi kalau menghadapi anak-anak yang beragam-ragam tabiatnya. Ya. Karena terlahir dari ya orang tua yang bermacam-macam. Berasal-asalnya, kemudian tabiatnya, perangainya, itu kita tidak memungkirinya. Barakallahu fikum. Ditambah lagi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di samping tabiat masing anak itu terkadang menyebalkan, membuat naik darahnya si mudarris dan mudarrisah, nakal misalkan, barakallahu fikum, suka mengganggu yang lain, maka salah satu yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk merangkul semuanya itu adalah as-sabar. Kesabaran untuk menghadapi mereka. Kalau seseorang sabar untuk merangkul bermacam-macam perangai dan watak itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia akan mencari jalan-jalan dan jalan untuk bisa membimbing, mengarahkan barakallahu fikum. Tapi kalau seorang murabbi, murabbiya, mudarris, mudarrisah tidak punya kelapangan dada, dia ingin mencetak anaknya supaya semuanya sama seperti dirinya, misalkan, ya, barakallahu fikum, seperti kemauan dirinya, ya tentukan anak dari keturunan satu saja tabiat perangai berbeda-beda. Ya apa ya? Kita sebagai kedua orang tua menyadari hal itu. Nah, untuk merangkul semuanya anak ini barakallahu fikum, tentu kedua orang tua ya harus punya sifat lapang dada dan as-sabar. Satu keturunan. Lah bagaimana lagi kalau berbagai macam, ya, dan berbagai macam asal, kampung, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, betapa banyak watak terbentuk dari kondisi lingkungan dan seterusnya. Nah, maka termasuk dari akhlak yang agung dan mulia yang dimiliki oleh seorang da'i, yaitu merangkul mereka ini dengan sifat kasratul ihtimal, yaitu barakallahu fikum, kesiapan dia untuk kemudian menanggung apapun yang terjadi, kemudian punya jiwa kesabaran. Kalau mungkin ada orang, ya akhi wa ya ukhti, anak ini enggak punya, kurang sabar saya. Ya, terus bagaimana? Coba. Barakallahu fikum, akhlak itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu merupakan jibliyah, sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jal. Inna fika la khoslataini. Ya, dua sifat yuhibbuhumallah, kedua-duanya dicintai oleh Allah. Sahabat itu bertanya setelah menyebutkan al-himu wal-anat, dia mencoba bertanya, ya Rasulullah, apakah ini adalah sebuah pemberian dari Allah atau saya yang mengusahakannya? Nabi SAW menyebutkan bahwa itu adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dari pertanyaan itu, para ulama mengambil ketika mensyarah hadisnya bahwa akhlak itu ada yang itu merupakan jibliyah, sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla buatnya, sehingga dia memang terbentuk dari orang yang sabar, telaten. Ada orang yang mau tidak mau, dia harus belajar. Dia harus belajar mempelajari atau mendidik dirinya sebagai murabbi dan murabbiyah, menjadi orang yang barakallahu fikum sabar. Nah, ini adalah salah satu akhlak dan adab untuk merangkul tadi bermacam-macam tabiat dan akhlak. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai kudwatuna dalam hal ini. Betapa sering beliau mendapatkan perlakuan kasar. Di sana para sahabat Nabi yang mengerti dan sudah diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang beriman. Jadi mereka tahu akhlak, adab. Di sana ada orang-orang yang ya belum disentuh karena mungkin tempatnya jauh atau badu, sehingga berlaku kasar ketika memanggil barakallahu fikum. Di saat kemudian mau melakukan sesuatu, menarik apa yang ada di lehernya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini kan perilaku kasar. Tapi bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam merangkul mereka-mereka yang beragam-ragam itu, bentuknya, wataknya, dengan sifat kesabaran menghadapi kekasaran mereka-mereka yang berlaku kasar. Maka ini barakallahu fikum yang semestinya dimiliki oleh seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, memiliki kesabaran. Nah, kesabaran yang ada pada diri seorang da'i ilallah akan bisa menjadi penopang untuk dia bisa melaksanakan ketaatan dia dan tugas-tugasnya dan kewajibannya. Kalau orang tidak sabar ketika mendapatkan, ya, taruhlah tusukan sedikit, menghilang, lenyap, wis, ana ndak usah. Ya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adakah ujian pesakitan yang lebih dahsyat daripada pesakitan yang beliau dapatkan di saat perang Uhud? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, ada. Bagaimana bentuknya? Di saat kemudian ditikam maknawinya beliau, perasaan yang ditikam barakallahu fikum, dengan kata-kata yang diarahkan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adakah orang yang lebih baik dari Anda untuk menjadi pilihan Allah? Ya, di antara ucapannya barakallahu fikum, benar-benar menikam dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang malaikat untuk menawarkan karena kesedihan yang beliau alami di saat itu. Tetapi kesabaran yang menjadi senjata barakallahu fikum untuk kemudian dia bisa menanggung beban pesakitan itu di saat menjalankan tugas. Amanat terselesaikan. Ujian dan cobaan itu juga siap untuk ditanggung. Itu kalau punya jiwa kesabaran. Ya. Tapi kalau tidak punya jiwa kesabaran, barakallahu fikum, melihat ujian, lari. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, ngambek. Setelah itu, wah, emosional. Dituding siapapun di majlis. Ya, ditembak siapapun yang menurut dia barakallahu fikum, ya, menyinggung dia, ini dia, bersikap kepadanya. Habis, barakallahu fikum. Jangan sampai bahwa kesabaran itu akan menjadi penopang, menjadi penolong untuk kita bisa menyelesaikan sebuah tugas barakallahu fikum, dan kita bisa menanggung ujian-ujian dalam pelaksanaan tugas-tugas besar di dalam hidup. Kalau kita melihat diri kita kurang sabar, maka barakallahu fikum, kita melatih. Terus yang kedua, apakah sabar itu ada batasnya? Ya, ya, kan sering kita, ya, ya akhi, sabar itu ada batasnya. Nah, untuk menjawab ini ada batasnya atau tidak, maka kita barakallahu fikum melihat di mana letak kesabaran itu. Untuk mengerti di mana letak kesabaran itu, menguji diri kita, kita kembali kepada pembahasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan imam-imam yang lain tentang anwa as-sabar. Macam-macam kesabaran itu. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berarti setiap ketaatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus sabar. Tidak punya batas berarti. Dalam menjalankan ketaatan. Kan ini. Tidak ada berarti sabarnya. Ya. Apapun ketaatan, sekecil apapun bentuk ketaatan itu, kita harus sabar padanya. Berarti tidak ada batasnya. Selama kita berada dalam ketaatan, kebaikan harus menyertainya sabar. Memang sabar enggak punya batas. Kedua, di saat barakallahu fikum menghadapi perkara-perkara yang akan menjurus kepada dosa dan kemaksiatan di dalam hidup, ya, di kita menahan diri, menjaga diri, melindungi diri untuk tidak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan itu, maka itu adalah sabar. Berarti sabar tidak punya batas. Kapanpun, dimanapun, barakallahu fikum, ada pintu-pintu kejelekan dan kejahatan, maka kita dituntut untuk kemudian punya kesabaran. Kesabaran tidak punya batas. Keberikutnya adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar untuk menghadapi ketentuan-ketentuan hidup yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus jalani mau tidak mau. Kita harus punya kesiapan untuk menerimanya, siap atau tidak siap. Karena itu adalah sebuah catatan di dalam hidup yang kita harus berjalan di atasnya. Dan tidak pernah akan tertukar. Tidak pernah akan bergantian. Semuanya di atas catatan itu. Kalau suatu ketika dan suatu saat ternyata ketentuan itu tidak kita sukai, tidak pernah kita harapkan, ya, terjadi di dalam hidup. Besok selesai, datang lagi, berganti, datang bentuk yang lain, ujian. Berarti selama hidup seseorang tidak akan luput dari ujian dan cobaan, berarti dia harus bersabar. Tidak ada sabar batas. Ya, sabar itu tidak punya batas. Menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi siapapun. Barakallahu fikum. Maka kesabaran itu tidak punya batas. Seseorang harus selalu mewarnai hidupnya dan dia harus bersifat dengan kesabaran. Dengan bahasa lain, as-sabru itu adalah keistiqomahan seseorang dalam barakallahu fikum menjalankan ketaatan kepada Allah, keistiqomahan dia untuk menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, keistiqomahan hidupnya di saat dia menghadapi sesuatu warna hidup yang menyenangkan atau warna hidup yang menyusahkan. Istiqomah itulah dia sabar barakallahu fikum. Berarti sabar tidak punya batas. Kalau begitu, ya seorang dai tidak perlu mengatakan sabar ya akhi, ada batasnya. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan ini terkait tentang permasalahan sabar. Ya, kalau kita melihat diri kita, bermakrifah tentang diri kita kurang sabar, ya tentu kita berupaya untuk mendapatkannya, lalu kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla bantuan menujunya. Terlalu banyak dalil-dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, berbicara tentang keutamaan sabar, barakallahu fikum. Namun itu gambarannya, bahwa seorang da'i harus menghiasi diri dengan sifat as-sabru. Ya, karena dengan kesabaran yang ada pada dirinya, beliau sudah sebutkan, akan menjadi modal. Kalau dalam bahasa yang lain, bahwa kesabaran ini akan melenyapkan, menghilangkan kerugian di dalam hidup. Mau jadi apa saja, pedagang kalau sabar, ya, sebagai seorang murabbi dan murabbiah, insya Allah tidak akan mendapatkan kerugian. Bagaimana contohnya sekarang? Antum sudah memikul amanat yang besar, yaitu dakwah ilallah azza wa jalla. Sudah kita tahu bahwa siapapun yang membawa dan menggeret dirinya punya kesiapan untuk memikul tugas besar para nabi dan rasul. Berarti kan dia harus punya kesiapan untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di saat dia memikul amanat yang besar. Semakin besar yang dipikulnya, tentu ujiannya semakin besar. Ya, saya mau tanya, bisa ngangkat berapa ton? Hah? Nggak sampai tonan. Ya, berapa kilo lah? Bisa ngangkat, naik ke pundaknya. Hah? 5 kilo aja. Ya, dah apa-apa. Anak muda kita, ya, menurut istita'atihi bisa ngangkat 5 kilo. Ya. Ya tentu kalau dia sudah biqadril istita', 5 kilo akan ringan, sampai cepat. Tapi ketika dikasih beban nambah, ya, taruh 10 kilo. Ya tentu karena ini bebannya berat, sementara menurut kemampuan dia sampai cuma mengangkat 5 kilo saja, ya berarti dia mau mengangkat 10 kilo, dia bersusah payah. mengeluarkan tenaga, barakallahu fikum. Kesiapan kemudian untuk bisa menyelesaikannya sampai waktu. Aduh, ya, wah sudah kelihatan sampai akhir, buk, dilempar. Kalau tadi enak saja, set, turun. Artinya ujiannya, semakin berat dipikul, barakallahu fikum, semakin berat pula ujiannya, rahimani wa rahimakumullah. Berarti, dibutuhkan kesabaran tambahan lagi. Dulu ketika dia seorang diri sabar. Belajar, dia punya kesabaran. Ya, ya mungkin ngurus dirinya, sakit, pilek, terus belajar, semangat. Ketika dia terjun, berkiprah kaitannya dengan orang lain, berarti tambahkan urusannya, ngurus dirinya, dan untuk ngurus orang lain. Berarti dituntut kesabaran, tambah lagi. Anda ini mau nambah beban. Ya. Sama seorang ya pemuda sabar, barakallahu fikum, ketika dia seorang diri. Lihat. Ketika ngurus istri, yang disebutkan sifat seorang wanita itu adalah kurang akal, kurang agamanya, berbagai macam disebutkan. Nah, berarti barakallahu fikum sang lelaki ini, di samping dia mengurus dirinya dengan kesabaran, maka dia mengurus seorang yang demikian sifatnya, berarti nambah sabar. Tambah. Ya. Barakallahu fikum. Anak misalkan, dia punya anak satu, ya Masya Allah, senangnya farhan sekali. Ya. Barakallahu fikum. Al-ab dalam om, di samping ada kesenangan, ya dia juga dituntut untuk bersabar. Ya. Kalau istrinya sakit, ya kan dia sabar. Tambah anaknya sakit, berarti dia lipatkan kesabaran untuk menghadapi itu. Begitu seterusnya, barakallahu fikum. Maka semakin besar kiprahnya seseorang fi ta'atillah, termasuk di dalamnya dakwah ila Allah azza wa jal, maka dia harus dituntut untuk bermodal kesiapan besar, barakallahu fikum, di dalamnya adalah kesabaran. Maka oleh karena itu termasuk hikmah dibawakan oleh para ulama kita dari perjalanan para nabi dan rasul. Mayoritas para nabi dan rasul diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi nabi dan rasul di atas umur 40. Ya, 40 ke atas. Karena itu adalah umur sebuah kematangan, barakallahu fikum. Umur rahimani wa rahimakumullah, kematangan di dalam memikul amanat dakwatu ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas para nabi itu demikian, barakallahu fikum, di atas 40. Ya, disebutkan oleh Imam Rabi, kalau tidak salah di dalam risalahnya, ya kalau tidak salah ingat faedahnya, barakallahu fikum, as-sabat ala as-sunnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini gambaran bahwa ternyata memang dakwah yang sedang kita lakukan bersama, kita bekerja sama di dalam memikulnya, butuh kesabaran dari masing-masing kita. Kemudian as-sifatu tsaminata asyrata, sifat yang ke-18, al-badu'u fit ta'allumi wad-da'wati bil ahammi fal muhim ka usuliddin min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin wa sulukin wa khuluqin hasanin. Sifat yang ke-18 adalah memulai di dalam ta'allum wa da'wah dari prinsip atau bagian agama dari yang paling penting menuju penting. Ya. Seperti memulai dari prinsip-prinsip agama. Dasar-dasar memondasi agama tersebut. dalam masalah akidah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk min usuliddin, wa ibadah, dan ibadah barakallahu fiik. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul? Beliau tahannuts, ya, berangkat ke gua. Kalau antum pernah Allah berikan ziarah ke Baitullahil Haram, melihat tempat dan posisi, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam bertahannuts, memang benar-benar terjal, berisiko untuk sampai ke arah demikian. Artinya ini adalah pembangunan prinsip di dalam hidup, yaitu melalui ta'atillahi azza wa jalla, bagian penting di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa seorang da'i harus ditopang, walaupun dakwah itu adalah ibadah, harus ditopang dengan akidah yang kokoh. Kenapa? Karena dakwah ini, maaf-maaf, tidak menjanjikan kedudukan, harta benda, barakallahu fikum, dunyawi. Tidak. Ya? Tidak menjanjikan itu semua. Tidak juga menjanjikan bahwa kalian akan dihormati oleh semua manusia. Enggak ada janji itu semua. Ya. Yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu siapa saja yang Allah cintai dan Allah ridai, Allah akan tanamkan keridhaan manusia padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi kaitannya dengan janji-janji duniawi, itu tidak ada. Maksudnya engkau akan dieluk-elukan oleh semua orang, engkau akan diberikan posisi kedudukan, akan berlimpah ruah hartamu. Tidak. Para nabi dan rasul, mereka, mayoritas mereka adalah para pengembala. Mengambil upah dari mengembala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, dijadikan, ya, rezekiku di bawah kilatan pedang. Padahal beliau adalah pilihan Allah di muka bumi ini, terbaik manusia. Tapi demikian ketentuan dunianya. Tapi kan itu sebentar. Berapa umur Nabi kita alaihi salatu wassalam? 63 tahun. Kalau mau kita hitung dengan sebuah kacamata kejujuran, 63 tahun dengan ujian hidup yang luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mendapatkan ujian lebih besar dari ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Ya. Oleh karena itu, bersamaan ujian yang besar itu, Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat beliau di posisi yang paling tertinggi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hitungan 63 tahun dibanding dengan kehidupan yang abadi di dalam surga, apa sih nilainya? Apa nilainya? Barakallahu fikum. 63 rahimani wa rahim, tidak ada nilainya. Oleh karena itu kita belajar, kalaupun seorang da'i menghadapi ujian dan cobaan dari kebahagiaan hidupnya, berapa bulan sih? Berapa tahun sih? Tapi kan prinsip hidup di atas kesabaran itu dibutuhkan. Sehingga ketika seseorang da'i tidak punya kesabaran, kan cepat dia melakukan pelelangan. terhadap manhaj dilelang. Barakallahu fikum. Keyakinannya dilelang menjadi lemah, lemah, lemah. Ya. Sampai kemudian tidak bisa kita mau kesana kemari lulus, tidak bisa ini kecuali dengan ijazah. Ya Allah. Ini kan pelemahan. Sehingga harus berupaya untuk bagaimana wujudkan kemauannya walaupun harus menabrak tuntunan-tuntunan agama. Bukankah ini pelelangan? Bukankah ini sebuah sikap melelang apa yang ada pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Oleh karena itu, barakallahu fikum, agar kita benar-benar menyadari bahwa ternyata dalam ibadat yang dilakukan dengan berbagai macam ujian dan cobaannya, Allah tidak menjanjikan padanya duniawi, tapi Allah menjanjikan kehidupan yang abadi, bahagia, tenang di dalamnya. Lah, kalau seorang dai dengan ilmunya dan amalnya selalu mengingat hal itu, diingat, diingat, diingat, diingat, insyaallah akan membawa dia untuk sabar, istiqomah dan atas ketaatan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Disakiti, ya Allah. Direndahkan oleh banyak orang, misalkan. Sementara dia berada dalam istiqomahan, tidak akan mengangkat dia dan tidak akan merendahkan dia. Ya, kalau dia benar-benar tulus dan ikhlas, jujur, istiqomah di atas itu semua, tidak akan memudaratkannya. Banyaknya ujian, ya karena dia sedang memikul yang besar. Banyaknya ujian untuk menambah kebesaran nilai pada dirinya, tidak akan dirugikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalam kehidupan dunia, barakallahu fikum, dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla nilai-nilai yang lebih besar lagi di sisinya. Artinya, walaupun mungkin dalam umur 40 tahun mengisi sisa-sisa dari umurnya diuji dengan serba kekurangan hidup dari sisi finansial, sabarkan. Jangan coba melirik, melenceng, muyul kepada dunia. Jangan, sabarkan. Dunia, semua nikmat tidak akan ada artinya dibanding dengan setitik kenikmatan di akhirat. Sabar. Jaga istri kita, jaga anak-anak kita. Terkadang kan yang berat itu kalau sudah pembicaraan istri mulai berbicara, cerita sama bapak, apa, kedua orang tua kita sebagai lelaki, cerita juga sama mertua, sudah jadi. Ini yang harus dijaga, barakallahu fikum. Disinilah letaknya keberkahan hidayah. Belajar ilmu, kemudian barakallahu fikum diamalkan dalam kehidupan. Jadi jangan sampai seorang da'i ilallah azza wa jalla tidak memperhatikan ibadahnya sebagai hubungan dia dengan Allah azza wa jalla, langkah mencari kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas besar di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Wa muamalah, demikian juga kaitannya dengan muamalatun nas. Ya, kita ini kuat di kehidupan dunia ini karena teman kita. Loh, kok iya? Ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam di saat kemudian diutus oleh Allah azza wa jalla menuju Fir'aun, beliau minta, minta kepada Allah Azza wa Jal untuk ditemani. Allah Azza wa Jalla memilih, barakallahu fikum, Nabiullah Harun menemani Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hafidhani wa hafidhakumullah, bahwa teman itu sangat-sangat membantu kita. Kalau kita punya tujuan, niatan, kemauan, keinginan, jalan yang baik, Allah akan carikan teman-teman yang baik. Sebagai sebuah nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wa min ni'matillah, termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jalla terhadap seorang abad yaitu hamba, Allah Azza wa Jalla memilihkan dia teman-teman yang baik akan menemaninya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan yang terbaik manusia di dalam hidup, Allah memilih yang terbaik dari umatnya untuk menemaninya. Yang terbaik dari wanita untuk menemaninya. Karena yang baik itu untuk yang baik. Barakallahu fikum. Termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai suatu saat dan suatu hari, teman-teman yang baik ini tendang-tendang sana, tendang sini, usir sana. Wah, pokoknya sudah. Tidak butuh saya. Karena saya terlahir ke dunia ini seorang diri. Wah, sombong. Ya. Akan dikubur seorang diri. Mau menghadap Allah seorang diri. Bohong. Jangan angkuh loh mas. Jangan sombong. Ya. Bukankah Anda butuh sama kedua orang tua yang melahirkan Anda? Loh kok malah sekarang sombong? Kapan? Muncul? Di saat muncul syarr pada diri seseorang. Membuang. Apalagi kalau ini teman-temannya yang baik. Barakallahu fikum sebelumnya. Tapi kalau orang yang maaf-maaf. Penyakit husnudzan bin nafsi. Penyakit barakallahu fikum. Berbaik sangka pada diri, ini hasilnya dia. Ini peneluran hasil ya cetakan orang yang husnudzan terhadap diri. Kalimat itu keluar, saya dilahir seorang diri ke dunia ini. Saya akan dipanggil juga seorang diri, semuanya seorang diri. Ya kita enggak mengingkari itu semua. Barakallahu fikum. Tapi itu adalah sebuah keangkuhan. Seolah-olah tidak butuh kepada saudaranya. Ternyata butuh sama orang kaya. Butuh untuk makan. Mendekati orang yang punya. Ajib. Aneh. Bin ajaib. Barakallahu fikum. Tadi teriak-teriak enggak butuh. Karena seorang diri. Tapi maaf-maaf. Nas'alullah salamatala. Nas'alullah salamat al-afiyah. Itu adalah hasil karena husnudzan terhadap nafs. Husnudzan terhadap dirinya sendiri. Merasa tidak butuh kepada orang lain. Maka muamalah terhadap orang lain harus kita jaga. Kita tidak boleh mendatangi orang dari jalur yang dia tidak suka. Sebagaimana kita tidak suka didatangi lewat jalur itu. Artinya jaga perasaan juga orang. Di saat kita bermuamalah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yaqul. La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Jadi muamalah harus dijaga oleh seorang da'i ilallah. Kepada orang fakir, miskin. Jangan sampai ya ketika barakallahu fikum orang ya mungkin kurang dalam sisi penghidupan. Menemani dia, Allah berikan petunjuk, dianggap tidak ada. Berperilaku yang jelek sama orang fakir dan miskin. Tapi terhadap orang yang berada, waduh merunduknya jazakallahu khair, barakallahu fik. Tapi terhadap orang-orang. Ya, tidak mempedulikan seolah-olah tidak ada. Jangan sampai terjadi pada seorang da'i ilallah. Bukankah? Tunsaruna kalian ditolong itu barakallahu fikum. Bidu'afaikum. Karena orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Allahu Azza wa Jalla. mengingatkan barakallahu fikum nabinya alaihi salatu wassalam, innamatunsaru, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalian tertolong itu bi du'afaikum. Dia berjuang terkadang tidak menginginkan kecuali ridhonya Allah. Dia tidak punya apa-apa. Tapi ditolong perjalanan dakwah itu. Dengan kiprah dia karena tidak punya apa-apa. Dia keluarkan apa yang penting. Dia bisa mendapatkan nilai dari Allah. Kejujuran berarti. Sebuah keikhlasan. Yang kedua, bisa dia melihat bahwa dirinya tidak punya kemampuan. Dia mencoba menengadahkan. Dalam kondisi lemah dia. Dalam kondisi tidak punya dia. Dia mengutarakannya kepada Allah. Ya Allah, tolonglah perjalanan dakwah ini ya Allah. Kami tidak punya apa-apa. Dia bertawassul dengan sebuah ketentuan hidup yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Orang lemah. Tetapi dia manfaatkan doanya untuk membantu perjalanan dan kemenangan terhadap dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ihtiramullah, Allah Azza wa Jalla mengangkat para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in di dalam Al-Quran. Rasul alaihi salatu wassalam menyanjung dan memuji mereka. Kenapa? Di barisan para sahabat Nabi, di situ ada fukara, ada masakin, barakallahu fikum, yang semuanya disanjung, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka jikalau seorang da'i ilallah azza wa jal menjadi bapak dari semua pihak, anak-anaknya kaum muslimin, salafiyin, dan bapak-bapaknya salafiyin, dan salafiyat menjadi al-aba dan ummahat, maka dia harus bisa merangkul semuanya. Bisa merangkul barakallahu fikum. Karena kita sama-sama berjuang. Kita kuat. Barakallahu fikum bersama saudara-saudara kita. Baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang di pertengahan. Kita kuat dengan itu semua. Rangkul mereka. Barakallahu fikum. Ayo kita sama-sama. Dakwah ini, atau bangunan masjid ini, atau bangunan apa saja, kita jadikan sebagai lumbung amal soleh kita bersama. Sehingga seorang da'i memposisikan diri dengan tenaga, pikirannya, kesiapan dia untuk mengajar, membimbing, barakallahu fi. Begitu juga orang kaya, ayo dipanggil. Yang ada adalah perlombaan padanya. Kalau itu sifat yang dimunculkan dari seorang da'i, insya Allah terpanggil mereka-mereka untuk berbuat yang lebih. Tapi kalau sampai sang da'i itu memilih, maka ini akan menjadi bumerang, memunculkan sifat-sifat tahasud, saling hasad menghasati di antara mereka, sampai kemudian waliyatubillah. Perjalanan dakwah tidak berberkah, karena perilaku dan akhlak rahimani wa rahimakumullah seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita bersama-sama terus berbenah di dalam hidup kita menginginkan janji-janji Allah di akhirat kelak. Di saat kita melihat janji-janji Allah di akhirat, jangan menyangka kita tidak apa dapat di dunia ini, akan diberikan oleh Allah sesuai dengan ketentuan di dalam hidup. Kita tidak akan bisa meminta lebih dari ketentuan. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa mengurangi apa yang sudah ditentukan. Semuanya akan berjalan. Ini di dunia. Nah, kalau ini sudah kita dapatkan, yakini semuanya itu, lalu kita dapatkan kelak di akhirat. Bukankah itu sebagai sebuah keberuntungan di dalam hidup? Maka di sini letaknya, sebagai seorang duat ilallah, calon-calon para da'i ilallah, untuk berpikir barakallahu fikum ke depan rahimani wa rahimakumullah. Juga pesan yang sangat-sangat mulia itu, selain bermuamalah yang bagus, kita kuat itu dengan saudara kita, wa husnin wa khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik dan bagus, rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu ini adalah sebuah modal dasar kita di dalam berdakwah, yaitu memiliki akhlak yang agung dan mulia. di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ilaqah hidup, ya, beliau berpesan, pertama, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kedua, hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Ketiga, hubungan kita terhadap sesama. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan ketika berpesan kepada Mu'adz bin Jabal di dalamnya, barakallahu fikum, ittaqillaha haitsuma kunta. Hubungan kita dengan Allah harus benar-benar dijaga melalui tali ibadah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Berarti ilaqah terhadap diri kita sendiri. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kalau kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, ataukah kita sudah selesai melaksanakan kewajiban, maka kita tutupi kekurangan dan dosa itu dengan beristighfar kepada Allah. Karena menjatuhkan diri ke dalam dosa, maka itu termasuk perilaku yang buruk terhadap diri kita sendiri, yang dibahasakan dengan dalam agama al-zulmu, kezaliman terhadap diri kita. Di saat kita menjatuhkannya ke dalam dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum. Ilaqah yang kedua yang harus kita jaga perhatian, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubungannya dengan orang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, agar bergaul bersama orang-orang, barakallahu fikum, dengan pergaulan yang baik. Jadi ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil, barakallahu fikum, ke berikutnya, as-sifatu tsaminata asyrata. Yang ke-18. As-sifatu tasi'ata asyrata, al-i'tirabu bil-fadli li ahli al-ilmi wal-fadli. Kita mengakui sebuah keutamaan terhadap ahlul ilm, barakallahu fikum, dan ahlul fadl. Artinya bahwa jangan sekali-kali kita itu meremehkan orang lain. Orang lain yang mungkin lebih rendah dari kita saja, tidak boleh kita remehkan. Apalagi kalau meremehkan ahlul ilmu, ahlul fadl. Ini kejahatan lebih besar lagi. Ya, barakallahu fikum. Makanya titipan Nabi alaihissalatu wassalam kepada umatnya dengan mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan anda, ya, meremehkan kebaikan itu sekecil apapun. Jangan. Apalagi walaupun anda memandang dan melihat dengan wajah yang ceria, barakallahu fikum, jangan diremehkan. Ya. Sekarang ada orang yang Allah berikan petunjuk berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menata diri dengan hidayah itu. Wah, Allah sudah memilih dia kok. Kan ini adalah sebuah penghormatan. Wajah anda datang menganggap meremehkan dan mengentengkan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sikap yang jelek dan buruk, barakallahu fiik. Orang yang dimuliakan oleh Allah kemudian diremehkan dan dientengkan keberadaan dia, bagaimana lagi kalau sampai kemudian mencela, mengumbar celaan-celaan tentangnya? Bukankah ini kejahatan besar? Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau ternyata peremehan, pengentengan itu diarahkan kepada seorang ulama besar. Alim ulama al-allamah, atau kepada masyayikh yang berkiprah di dalam dakwah ila Allah azza wa jalla sangat besar. Maka tidak ada yang mengaku ahlu al-fadl itu keutamaan illa zawu, kecuali orang yang punya keutamaan. Ya. Tidak ada orang yang menghormati ahlul ilm kecuali ya ahlul ilm, dia punya ilmu. Tidak ada menghormati dzu fadlin, pemilik karunia kelebihan, kecuali orang yang punya kelebihan. Ya, barakallahu fikum, bahwa sikap seorang dai ila Allah. Kalau misalkan tarulah pernah berziarah ke sisinya para ulama di dalam barakallahu fikum belajar ilmu agama. Dia punya guru, ya mungkin gurunya di dalam dia bisa membaca Al-Quran, ya di kampung misalkan, belum mendapatkan hidayah. Belum mendapatkan hidayah, tapi dia dulu gurunya untuk dia bisa membaca Al-Quran. Bukankah itu kebaikan yang telah diperbuat buat dia? Jangan diremehkan, jangan dientengkan kebaikan itu. Barakallahu fiik. Bagaimana lagi kalau gurunya Anda itu berjalan di atas taufik dan hidayah? Ya, beda halnya kalau dia menyimpang lakaromah. Ya akhi, Anda dulu yang mendidik Anda, sekarang Anda kurang ajar. Oh bukan. Anda dengan penyimpangan itu ahana nafsak. Anda sendiri ahanta nafsak. Anda yang menghinakan diri Anda. Kok malah sekarang mau diangkat? Ya, mau mengangkat diri, mau diangkat, mau ini. Dia menghinakan dirinya dengan mengambil jalan yang salah. Kok dia menuntut untuk dihormati? Ya, keliru. Salah total. Barakallahu fikum. Ya. Insya Allah ahlul haqqi. Kalau Anda itu, maaf, ya, kalau Anda masih berada berjalan di atas al-haq, ahlul haq itu akan memuliakan Anda tanpa Anda memintanya. Karena itu adalah konsekuensi kebaikan, kebenaran, kelurusan yang ada pada murid Anda. Barakallahu fikum. Dan konsekuensi kebenaran yang ada pada diri Anda akan diangkat oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi kan menuntut, wah itu tidak tahu jasa. Padahal dia salah. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Mau diangkat oleh manusia, apa artinya? Anda mau disanjung oleh seluruh penduduk dunia, tapi Anda dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Berarti enggak? Tidak akan berarti. Tidak akan bernilai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa tawfir ihtiram lil akharin, menyempurnakan penghormatan kepada yang lain. Fala yaghmituhum haqqahum, tidak meremehkan, mengentengkan hak-hak mereka. Berikut, wala yufti fi majalisihim illa biiznihim, jangan memberikan fatwa di majlis mereka kecuali dengan izin mereka, ahlul fadl, ahlul ilm. In kanu aktsara minhu ilman wa awsa'a ittila'an. In kanu aktsara minhu ilman wa awsa'a ittila'an. Jika mereka itu lebih berilmu dan lebih luas dia mengkaji dan mendalami. As-sifatul 20 yang kita ambil pada siang hari ini, insyaallah kita akan bisa menyelesaikannya. Barakallahu fikum bi'idhnillah. Asyaja'atu syar'iyyatu al-maqrunatu bil-hikmati da'awiyyah ala nahjis salafis salih rahimahumullah. Sifat yang ke-20, keberanian yang disyariatkan, yang dibarengi dengan hikmah di dalam berdakwah di atas manhaj salafus salih. Ada berani Dai memang harus berani, barakallahu fikum. Kenapa? Li'anna da'wata ilallah jihadun. Karena berdakwah di jalan Allah itu adalah jihad. Wal jihadu la yakumu biwazifatihi illa syaj'anu wal fukama'u. Jihad itu tidak akan berjalan pada tugas-tugas jihad itu kecuali para pemberani. Ya, siap menanggung risiko. Ya mungkin ketentuan rezekinya, barakallahu fikum, celaan dan cecaan dalam kondisi demikian terkadang dicela. Masa sih mau ikut? Ustaz cuma ya apa ya, jual gorengan misalkan. Terkadang dicela dari dunianya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, Nabi juga sudah dicela. Ya, apa tidak ada orang yang kaya mengharapkan para tokoh-tokoh itu yang dipilih menjadi utusan Allah Azza wa Jalla, kok dipilih orang miskin, orang enggak punya apa-apa? Ya, sudah dicela Nabi kita alaihi salatu wassalam dari barakallahu fikum ketidakmampuannya dari sisi dunia. Ya, karena memang itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla terhadap diri beliau, dijadikan celaan oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengingatkan bahwa tidak ada yang akan tegak bangkit berdiri memikul tugas-tugas jihad, menyelesaikan urusannya, kecuali para pemberani dan ahlul hikmah. Alladzina yu'minuna bi annal mauta wal hayati biyadillah. Mereka-mereka yang beriman kalau kematian dengan segala jalan-jalan menuju kematian tentunya. Wal hayat. Ya, dia mengimani bahwa kehidupan dengan segala penopang-penopang di dalam hidup. Biyadillah. Ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika hidayatul qulubi yadihi wahdahu duna siwa. Demikian juga petunjuk yang akan mengenai hati-hati itu ada di tangan Allah semata. Berarti kalau orang yang belum ditentukan mendapatkan petunjuk oleh Allah, ya mesti enggak suka, mesti akan benci, mesti akan mencela, mencerca, menyakiti, bahkan waliyadzubillah sampai berniat untuk melakukan pembunuhan bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, adanya upaya-upaya seperti itu dari orang yang tidak mendapatkan hidayah, hidayah itu ada di tangan Allah. Berarti kan kita disuruh untuk menyiapkan diri, memiliki sifat keberanian, barakallahu fikum. Walladzina yatasarrafuna fi sya'ni da'wati ilallah wifqa nususi syar'i syarif bidun ifratin wala tafriq. Yang akan memikul tugas-tugas besar itu adalah orang-orang yang berjalan menjalankan dakwah kepada Allah sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariat yang mulia, dengan tanpa ada ifrat wala tafrid. Tidak ada ya ifrat, yaitu sikap melampaui batas, wala tafrid, dan tidak pula meremehkan dan mengentengkan tuntunan-tuntunan syariat. Inilah dia yang akan mampu memikul amanah dakwah itu dengan sebenar-benarnya. Merekalah yang akan mampu memikul amanah jihad dan menyelesaikan urusannya dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan barakallahu fikum pada diri kita ini sifat keberanian